Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum min shiddati adhabin nar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Usulul Iman. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-111. Fadilatu talabil hadis wan nasihah lil muslimin. Keutamaan menuntut ilmu hadis dan keutamaan nasihat terhadap kaum muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah merahmati beliau, wa an ibni mas'ud radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam naddarallahu 'abdan sami'a maqalati fa hafidhaha wa wa'aha wa addaha فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْحَقِي وَالْبَيْحَقِي فِي الْمَدْخَلِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارِمِي عَنْ زَيْدِ إِبْنِ ثَابِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. Dalam riwayat yang ke-112, وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدُ وَالتِّرْمِذِي عَنْ زَيْدِ إِبْنِ ثَابِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. Dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah mengelokkan rupa seorang hamba, mencerahkan rupa seorang hamba, ia mendengarkan ucapanku, lalu dia menghafalnya dan memahaminya dan menyampaikannya. Berapa banyak orang yang membawa fikih tapi dia tidak faqih? Berapa banyak orang atau seorang yang membawa fikih menyampaikan kepada orang yang lebih faqih daripada dia? Ada tiga perkara yang akan membersihkan hati seorang muslim dari dengki dan benci. Satu, mengikhlaskan amalan untuk Allah. Yang kedua, memberi nasihat kepada kaum muslimin. Dan yang ketiga, menetapi jamaah kaum muslimin. Maka sesungguhnya dakwah mereka akan sampai kepada orang selain mereka. Diriwayatkan Asy-Syafi'i dan Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal, juga diriwayatkan Ahmad Ibnu Majah Ad-Darimi rahimahumullah dari sahabat Zaid Ibnu Thabit. Naam, diriwayatkan pula oleh Ahmad dan Ibnu Majah Ad-Darimi dari sahabat Zaid Ibnu Thabit. Baik, hadis ini barakallahu fikum dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Allamah Salih Ibn Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah. Hadzal hadis yashtamilu ala mas'alatain. Hadis ini mencakup dua permasalahan. Masalah yang pertama adalah talabul hadis, menuntut, mencari ilmu hadis. Yang kedua, an-nasihatu lillahi walil muslimin, memberi nasihat untuk Allah dan untuk kaum muslimin. Adapun yang pertama, yaitu pada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu abdan sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha. Semoga Allah mengelokkan, mencerahkan rupa seorang hamba yang dia mendengarkan ucapanku lalu dia menghafalnya, memahaminya dan menyampaikannya. Maka di dalam hadis ini atau di dalam penggalan lafaz ini terdapat anjuran dan motivasi untuk menaruh perhatian terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan Nabi, maqalati, ucapanku, ai hadithuhu, hadis Nabi, dia menaruh perhatian terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menghafal, berusaha memahaminya dan menyampaikannya kepada orang lain. Karena hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan wahyu kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Dia berkedudukan dan berposisi sebagai wahyu kedua setelah Al-Qur'an. Maka hadis hakikatnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah hanya sebagai muballigh yang menyampaikan. Apa dasar yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an atau hadis Rasulullah adalah wahyu kedua dan ia datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah dia Muhammad berbicara dari hawa nafsunya kecuali berdasarkan wahyu yang datang dari Allah. Oleh karena itu, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, "Walihada yaqulul ulama," para ulama menyatakan, "As-sunnatu hiyal wahyu tsani." Sunnah adalah wahyu kedua. Hadis adalah wahyu yang kedua. Dia berada dalam darajat, dalam urutan yang kedua dari sisi hujjah, dijadikan sebagai sandaran hujjah dan dijadikan sebagai sandaran di dalam beramal. Oleh karena itu, menjadi sebuah keharusan untuk benar-benar menaruh perhatian yang besar terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan cara menghafalkan hadis-hadis tersebut. Banyak manusia yang mereka mencela para ulama al-muhaddithun dengan keajaiban-keajaiban yang ada pada mereka, yang bisa dibilang termasuk keajaiban dunia dari sisi kekuatan hafalan, penjagaan terhadap lafaz demi lafaz, bentuk sighatut tahdits. Mereka berusaha merendahkan kedudukan para ulama dengan berbagai macam bentuk dan cara. Dengan menyatakan ini ulama haid dan nifas. Dan segala macamnya. Mencela para ulama ketika mereka menyampaikan hadis dengan menyebutkan jalur periwayatannya. Padahal barakallahu fikum, kalau seandainya tanpa keberadaan asanid, sanad-sanad hadis dalam periwayatan, diriwayatkan dari fulan, fulan, fulan, fulan, maka tidak akan diketahui kedudukan derajat sebuah hadis, apakah dia sahih ataukah tidak. Dan kalau seandainya bukan karena asanid, sanad-sanad periwayatan hadis, niscaya orang akan dengan mudah dan gampang berbicara untuk menyatakan sesuatu ucapan, lalu dia sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak sama sekali datang dari Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak sama sekali. Bisa jadi dia adalah hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Bahkan terkadang sebagiannya la aslalah, tidak ada dasarnya sama sekali. Maka di sini barakallahu fikum, para ulama mereka benar-benar menaruh perhatian yang besar terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi menjaga kemurnian agama ini. Maka mereka ahlul bid'ah dan musuh-musuh Islam dari kalangan musyrikin wal kafirin wal munafikin, mereka berusaha merendahkan para ulama demi tercapainya tujuan mereka. Di sisi lain, para aqlaniyun yang suka menggunakan logika-logika mereka, akal-akal mereka, dan tidak terbimbing dengan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa mereka sulit, berat, tidak mampu untuk menghafal hadis. Maka mereka menyematkan berbagai macam tuduhan-tuduhan buruk. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Maka mereka barakallahu fikum, atau Syekh menyebutkan di sini, labda minal inayati biha min khilali hifdzil hadis. Menjadi keharusan untuk menaruh perhatian terhadap hadis-hadis Rasulullah melalui hafalan, sebagaimana yang datang dari Rasulullah sesuai dengan lafaz-lafaznya, min ghairi taghyir, tanpa perubahan. Tanpa perubahan. Bahkan para ulama kita ketika mereka menyebutkan tentang al-firqatul najiyah, al-ta'ifatul mansurah, ahlus sunnati wal jamaah, sebagian mereka menyatakan, illam yakunu ahlul hadith fala adri manhum. Kalau mereka bukan ahlul hadith, para ulama hadith, maka aku tidak tahu lagi siapa yang dimaksud kalau selain mereka, atau kalau bukan mereka. Ini menunjukkan tentang kedudukan yang tinggi para ulama al-muhaddisun. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, wal wa'i al-warid fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa wa'aha. Demikian pula berusaha, na'am, setelah menghafal, yaitu al-wa'i pada kalimat wa'aha, maknahu al-fiqhu fiha, memahaminya. Tidak sekedar dihafal begitu saja, tapi berusaha memahami kandungan makna hadis-hadis tersebut. Termasuk apa yang kita jalani, yang kita amalkan, memahami hadis-hadis Rasulullah lafaz demi lafaz, mendapatkan bimbingan dari para ulama. Cuma sayang, yang pertama belum menghafalnya. Ya, kalau seandainya setiap kali taklim suruh hafal dan berdiri, insyaallah setiap kali taklim mulai berkurang. Ya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Semoga Allah menambahkan semangat kita, memberikan kita istiqamah dalam talabul ilmi. Kemudian kata Syekh Hafizahullah taala, "Fala yakfi al-hifdzu wahdah," tidak cukup sekedar menghafal. Tidak cukup sekedar menghafal. Akan tetapi yang dilakukan adalah berusaha menghafal disertai dengan memahami makna-makna yang terkandung padanya. Oleh karena itu, di sini terdapat anjuran untuk memahami hadis-hadis Rasulullah disertai dengan hafalan, liyantafi'al muslimuna bi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, agar kaum muslimin mendapatkan manfaat dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebagaimana pula tidak cukup seorang muslim hanya menghafalkan hadis-hadis Rasul lalu dia pula berusaha memahaminya, dia hafal, dia faham, pun tidak cukup dan berhenti sampai di situ. Masih ada tuntutan berikutnya yang harus kita lakukan, yaitu an yuballighaha ila ghairihi, disampaikan kepada orang lain, dibagikan kepada orang lain. Oleh karena itu, sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu apabila dia mengetahui sesuatu agar tidak menyembunyikannya. Agar tidak menyembunyikan. Tetapi harus disampaikan kepada orang lain, karena ilmu ini adalah hak setiap umat atau semua umat sampai hari kiamat. Belum lagi kalau dia menyampaikannya kepada orang lain, dia mengamalkannya dan ditularkan pula kepada orang lain, disampaikan, didakwahkan, dia dapat pahala. Menjadi ajar yang terus mengalir pahalanya meskipun dia telah meninggal. Apa kira-kira yang akan menjadi penghalang untuk kita menebarkan ilmu? Satu saja. Apalagi lebih dari satu. Masing-masing antum mestinya punya semangat besar untuk memiliki saham dalam bidang ini. Meskipun satu. Satu hadis antum ajarkan, dia faham, dia sampaikan, dia ajarkan kepada anaknya, kepada istrinya, kepada temannya. Subhanallah. Fa ajruhu indallahi subhanah. Pahalanya di sisi Allah tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Rasulullah, farubba hamil fiqhin ghairu faqih. Berapa banyak orang yang membawa suatu ilmu tapi dia tidak faqih. Dia mendengarkan sebuah hadis tapi dia tidak faham apa maksud dari hadis yang ia dengarkan. Maka kalimat ini mengandung sebuah penjelasan, kata Syekh Hafizahullah, bahwa tidak sepantasnya bagi seseorang untuk mentazkiyah dirinya, merekomendasi dirinya, menganggap dirinya masya Allah. Dia ingin hanya dia yang punya bekal itu, rahasia ilmu itu, orang lain tidak usah tahu. Atau dia merasa dia cukup untuk menerangkannya, menjelaskannya, ternyata tidak faham apa maksudnya. Ternyata salah, tidak sesuai dengan yang dimaukan. Oleh karena itu, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas setiap orang yang punya ilmu, ada yang lebih berilmu lagi. Faqad yahfadzul mar'ul haditha wala yattadhihu lahu ma'nahu. Terkadang seseorang menghafalkan sebuah hadis namun tidak jelas bagi dia maknanya, tidak faham apa maksudnya. Wa subhanallah, ketika dia sampaikan kepada orang lain, Ternyata orang itu lebih faqih daripada dia, lebih punya pemahaman yang bagus. Sehingga dia bisa mengambil istinbat sebuah kesimpulan hukum atau sebuah kesimpulan na'am pelajaran penting yang bisa diambil darinya yang tidak difahami oleh si pembawa pertama tadi. Dan kalau dia sudah menyampaikan, maka kewajibannya sudah terpenuhi. Dia sudah menyampaikan kepada orang lain, dan akan dihasilkan, didapatkan dengan itu kebaikan yang banyak. Dianya dapat pahala, orang lain jadi tahu. Dianya menyampaikan kepada pihak lain, menjelaskan, menerangkan, memberi bimbingan. Yahsulu bihil khairul katsir, tercapai kebaikan yang banyak. Maka jelas dari masalah yang pertama, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, anjuran dan dorongan agar menghafalkan hadis-hadis Nabi, memahaminya dan menyampaikannya kepada kaum muslimin. Ini satu. Kemudian selanjutnya, di sini juga terdapat penjelasan dan keterangan tentang larangan dari menyembunyikan ilmu. Dan larangan untuk mentazkiyah diri sendiri. Memandang dirinya sebagai orang faqih yang lebih faqih dibandingkan orang lain. Padahal ternyata di sana ada yang lebih faqih dibandingkan dia. Lebih berilmu, lebih mampu dan mudah memahami. Dan ini termasuk sunnatullah terhadap hamba-hambanya, bahwa manusia yatafadalun, mereka bertingkat-tingkat dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka dari ilmu dan pemahaman. Naam, tidak sama. Di sini dari sekian banyak orang ini tingkatannya banyak pula sesuai dengan jumlah orangnya. Ada terkadang orang yang kalau menghafal misalnya hadis butuh diulang 17 kali baru hafal satu baris. Ada orang cukup 7 kali hafal satu baris. Ada yang mendengarkan sekali langsung bisa direkam oleh dia. Masing-masing orang berbeda-beda. Yang sudah dihafal tadi meskipun barakallahu fikum akhirnya sama-sama hafal, antara yang satu kali, yang 7 kali, yang 17 kali, daya lekatnya pun berbeda-beda. Ada yang sehari dari pagi menghafal, sore sudah lupa lagi. Ada yang sampai sebulan pun masih hafal. Kalau tidak dimurajaah nanti juga bisa lupa. Ada orang yang tempat duduknya masih hangat, sudah lupa. Duduk menghafal 17 kali sudah hafal. Begitu berdiri masih hangat, lupa lagi. Belum melewati shaf, apalagi lewat tangga. An-nas yatafadalun, saling bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Fa barakallahu fikum. Kalau disampaikan ada sesuatu yang tersamarkan bagi kita lalu disampaikan kepada orang lain, maka ada orang yang ternyata tidak tersamarkan bagi dia maksud dari sebuah lafaz. Oleh karena itu pernah kita sebutkan bagaimana kefaqihan al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullahu taala dari ucapan Rasulullah yang singkat, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair, wahai Abu Umair, ada apa dengan burung kecilmu? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bisa mengeluarkan darinya 1000 faedah atau pelajaran penting yang bisa diambil. Nah, kalau kita mungkin sangat sulit, biarpun kepala kita sampai botak. Nah, mau botak di bagian mana saja, botak depan, botak belakang, atau dari depan ke belakang. Fabarakallahu fikum. Sehingga kalau disampaikan kepada orang lain berita tersebut, tercapai kebaikan darinya. Oleh karena itu Syekh katakan, fala yambaghi lil mar'i an yaqtasira ala fahmihi. Tidak sepantasnya bagi seseorang mencukupkan dengan pemahamannya sendiri, au an yadhunna anna hadzal hadits la yufhamu ma'nahu, atau dia menyangka, oh ini hadis tidak bisa difahami. Sampaikan kepada orang lain, ada orang yang insyaallah faham. Ada orang yang insyaallah faham. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengecam di dalam Al-Qur'an atas orang-orang yang mereka menyembunyikan ilmu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang kami turunkan dari bayyinat, dari penjelasan, wal huda, dan petunjuk, setelah kami menerangkannya di dalam Alkitab, maka mereka akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh siapapun yang bisa melaknat. Larangan untuk menyembunyikan atau dari menyembunyikan ilmu. Tapi di sana ada qawaid wa dawabit. Jangan kemudian sebentar-sebentar mengingatkan ustaz dengan agak sedikit ngancem-ngancem. Dia usahakan hafal hadis atau ayat tadi, ustaz, Allah melaknat orang yang menyembunyikan ilmu. Nah, dalam sebagian keadaan ilmu itu boleh disembunyikan. Boleh disembunyikan. Oleh karena itu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan, hendaknya kalian menyampaikan sebuah pembicaraan kepada manusia, lihat keadaan mereka. Karena bisa jadi tatkala kita sampaikan menjadi fitnah bagi mereka. Menjadi fitnah bagi mereka. Sebagaimana pula ucapan yang senada yang dikatakan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, takallamu bima yafhamun nas. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluhu Berbicaralah kalian dengan apa yang bisa difahami manusia. Akal mereka bisa menjangkaunya. Termasuk pula kaifiyah atau na'am penggunaan-penggunaan bahasa yang pantas disampaikan kepada mereka sesuai dengan kadar mereka. Orang-orang kampung, orang tua yang tidak pernah sekolah tapi kita mengajarkan ilmu agama kepada mereka, jangan seperti berbicara di depan para mahasiswa. Naam. Telah dilakukan eksplorasi. Apa lagi? Naam. Di sini mengandung diskriminasi. Oh, nasi. Nah, mereka nanti pahamnya lain. Karena ada kalimat nasi. Apa akibat yang bisa muncul? Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Maukah kalian Allah dan Rasulnya didustakan? Mereka bukan mendustakan Allah dan Rasulnya secara langsung, tapi karena sebab kitalah mereka mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sebagaimana pula barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menyampaikan kepada sahabat Mu'ad ibn Jabal, tatkala satu hari beliau berboncengan dengan Rasulullah di atas himar pada seekor keledai, maka Rasulullah bertanya, atadri ya Mu'ad ma haqqullahi alal ibad wa haqqul ibadi alallah. Tahukah kamu wahai Mu'ad apa hak Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah menerangkan, haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah kepada hambanya adalah agar mereka menyembah Allah semata, mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Wa haqqul 'ibadi 'alallah, dan hak hamba kepada Allah adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukannya dengan apapun. Apa kata beliau radhiyallahu ta'ala an? Ya Rasulullah, afala ubashirun nas, bolehkah aku berikan kabar gembira ini kepada manusia? Qala la tubashirhum, jangan. Fayattakilu, mereka akan bersandar kepada hadis ini saja. Mereka hanya akan bersandar kepada tauhid. Yang penting tauhid, tauhid, tauhid. Tidak akan ada semangat beramal. Tapi pun akhirnya, sahabat Mu'ad menyampaikan hadis ini kepada kaum muslimin, kepada para sahabat yang lainnya. Karena penghalang-penghalangnya sudah hilang. Semangat para sahabat luar biasa di dalam mengamalkan syariat Islam. Sehingga boleh di dalam bab menyampaikan ilmu melihat situasi dan kondisi, memperhatikan maslahat dan mafsadah. Sebagaimana barakallahu fikum kita dalam sebagian daerah dalam memberikan kajian kepada orang-orang awam, kadang satu tahun tidak pernah menyebut kalimat bid'ah. Karena orang fobi dengan kalimat itu. Seakan-akan kalau kita menyebutkan kalimat bid'ah, dia merasa tertuduh. Merasa tertuduh. Subhanallah, berjalan waktu. Naam, Ustaz, kalau mau lebih kenceng, silahkan. Ustaz, kalau mau lebih keras, silahkan. Ustaz, kalau mau semuanya, sudah saatnya. Walhamdulillah. Dengan melihat, memperhatikan kondisi. Nah, jangan apa-apa harus pasang. Jangan. ini akan menjadi penyebab rusaknya dakwah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihada. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.